Minggu hari perhentian, betul sekali. Minggu kita berhenti bekerja, tepat sekali. Sekalipun dunia modern telah menciptakan satu sistem kerja yang tak mengenal henti. Satu hari 24 jam, 7 hari dalam seminggu. Dan ini sangat mengerikan. Hari yang terus berjalan seakan-akan tak lagi mengenal henti. Ya, memang mesin bekerja. Manusia mengalami sip, liburan digilir. Ada waktu sebagai orang percaya. Ada waktu sebagai orang Kristen. Anda tetap harus pergi ke tempat kerja dan bukan ke gereja. Minggu, hari berhenti, adalah hari yang sangat nikmat sekali. Karena minggu sebetulnya hari menjadi hari di mana kita mengevaluasi diri. Apa yang sudah kita kerjakan dalam satu minggu di belakang. Sadar atau tidak, sengaja atau tidak, banyak dosa diciptakan. Pengakuan dosa menjadi dibutuhkan. Tetapi kesadaran hanya datang ketika ada sebuah perhentian di mana duduk diam untuk merenungkan. Karena itulah hari Minggu menjadi hari yang penting untuk berhenti mengevaluasi diri di kesempatan yang tepat dan sangat rohani. Mengevaluasi kegagalan seminggu yang lalu membuat kita bertekad untuk membangun yang baik di depan, menebus yang salah yang terjadi di belakang. Sehingga hidup baru menjadi harapan. Pencapaian-pencapaian menjadi kerinduan. Bagaimana menggapai minggu-minggu depan. Mengukir karya, tak mengulang yang salah. Mengukir karya-karya baru yang tak tercipta di minggu sebelumnya. Mengukir karya-karya baru untuk hidup terhormat sebagai anak manusia yang mempunyai iman percaya. Karena itu, hari Minggu menjadi penting untuk hari berhenti. Kalaupun Anda tak berdaya karena sistem kerja, belajarlah menyiasatinya. Semoga Anda bisa berhenti dan mengevaluasi diri. Tapi yang celaka, kalau uang yang Anda punya membuat Anda menikmati hari Minggu dengan tidak ke gereja, sungguh menyedihkan. Golf mungkin menyenangkan. Makan-makan, keluar kota pesiaran, tentu itu warna-warni yang sangat menggiurkan. Tapi jika Anda sebagai orang percaya tetap melakukannya, tak berani berhenti, betapa mengerikannya. Karena Anda lupa sumber rezeki dari mana datangnya. Semoga Anda tak berbangga diri karena punya kegiatan segudang sehingga tak bisa berhenti bahkan di hari Minggu sekalipun. Itu menyedihkan. Semoga Anda berani menjadi manusia yang percaya. Selamat berhenti di hari Minggu. Bersama saya, Bigman Sirait.